bahagia. Ada kamu di sampingku, tapi aku gak berguna. Masa depanku teman, teman, gasi, gasi, palsu, palsu, gasi, gasi, gak lucu. Oh,